بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang lalu kita telah membacakan syarah dari Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullahu taala terhadap bab ini, bab wajibnya untuk masuk ke dalam Islam secara keseluruhan dan meninggalkan segala sesuatu yang selain Islam. Di mana beliau membawakan kisah Perjanjian Hudaybiyah, yang di mana Perjanjian Hudaybiyah tersebut terasa sangat berat di hati-hati para sahabat, sampai-sampai Suhail atau Sahal bin Hunayf mengatakan, kalau saja kami atau saya bisa menolak perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari tersebut, pada hari Abu Jandal, yaitu hari Perjanjian Al-Hudaybiyah, tentu aku akan menolaknya. Karena saking beratnya keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut di hati-hati para sahabat. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang kita ambil dari kisah tersebut yaitu bahwasannya akal pikiran kita hanyalah menjangkau, hanya bisa menjangkau zahir daripada perkara-perkara yang ada, zahir daripada syariat saja. Namun di balik itu hikmah apa yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan, hikmah apa yang Allah Subhanahu wa taala letakkan pada syariat tersebut, bisa jadi manusia bisa memahaminya dengan akal pikirannya, dan bisa jadi pula dia tidak memahaminya. Ya. Namun pastilah di situ ada hikmah di balik setiap hukum syariat yang telah ditetapkan. Ya, baik itu penetapan kewajiban ataupun penetapan ibadah yang sunnah, ataupun juga penetapan perkara yang haram atau perkara yang makruh, dan juga perkara yang mubah, semuanya ada hikmahnya di balik itu. Apabila kita tidak mampu untuk memahaminya, maka ketahuilah bahwasannya pemahaman kita yang dangkal. Akui saja. Jangan sampai seorang merasa sombong, congkak, mengedepankan dan mengagung-agungkan akal pikirannya, sampai-sampai dia menolak syariat Islam, walaupun hanya satu hukum saja, dikarenakan tidak sesuai dengan akal pikirannya. Ya, sungguh sangat congkak, sungguh sangat sombong orang yang seperti ini keadaannya. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang menetapkan syariat tersebut adalah zat yang alim, maha memiliki ilmu, hakim, memiliki hikmah yang mendalam. Ya. Adapun kita, siapalah kita? Ya. Ilmu kita sangatlah terbatas. Ya. Dan juga kebijaksanaan kita, hikmah kita pun ya, tidak seberapa. Ya. Maka, janganlah sampai kita meragukan, apalagi mengkritik salah satu dari hukum syariat dengan akal pikiran kita. Ya. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala dalam bab ini yang merupakan bagian akhir dari bab yang sedang kita bahas. Qala rahimahullah wa rawahu aydan min hadithi Abi Hurairata wa sahahahu walakin laysa fihi dhikrun nar. Dan dia juga meriwayatkan, yang dimaksud dia di sini yaitu Al-Imam At-Tirmidzi, ya, dikarenakan pada akhir dari hadis yang disebutkan sebelumnya, hadis tentang iftiraq, perpecahan umat, ya, bahwasanya Yahudi berpecah menjadi 71 golongan, Nasara menjadi 72 golongan, ya, dan umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan, ya. Pada akhir dari hadis tersebut, Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah mengatakan rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Tirmidzi. Ya. Dan di sini kemudian disebutkan warawahu aydan, dan beliau juga meriwayatkannya yaitu At-Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah. Ya, kalau hadis yang pertama dari Abdullah Ibn Amr radhiyallahu anhuma. Adapun hadis ini masih dengan makna yang sama, ya, tentang perpecahan umat, ya, diriwayatkan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari hadis sahabat yang lainnya yaitu Abu Hurairah. Wa sahahahu, dan beliau Al-Imam At-Tirmidzi mensahihkannya. Walakin laisa fihi dzikrun nar. Akan tetapi tidak ada padanya penyebutan tentang neraka. Apa yang dimaksudkan penyebutan tentang neraka? Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada akhir daripada hadis, kulluhum finnar illa millatan wahidah. Semuanya dari golongan-golongan tersebut yang 73 tadi, ya, pecahan dari golongan-golongan Islam, ya, semuanya ada di dalam neraka kecuali golongan yang satu. Ini tidak ada di hadisnya Abu Hurairah, ya, yang perlu untuk diketahui bahwasanya hadis Abu Hurairah ini, ya, adalah hadis yang paling sahih. Ya, sanadnya, secara sanad paling sahih dari hadis-hadis iftiraq yang ada. Hadisnya satu, hadis iftiraq. Banyak sanadnya. Dan juga banyak sahabat yang meriwayatkannya. Ya, kalau yang pertama disebutkan tadi, hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, kemudian disebutkan setelahnya hadis Abu Hurairah. Ya, dan nanti akan disebutkan pula setelahnya hadis Muawiyah. Maka hadis Abu Hurairah secara sanad ini paling sahih. Tidak ada padanya penyebutan tentang neraka, bosnya seluruh golongan tersebut di dalam neraka kecuali satu. Ya. Namun bukan berarti penyebutan tentang neraka tersebut tidak sahih, tidak benar. Bukan. Ya. Memang hadis ini adalah hadis yang paling sahih dalam periwayatan-periwayatan tentang hadis iftiraq. Namun tentu saja di sana ada hadis-hadis yang lainnya yang juga, ya, secara keseluruhannya milik sahih, ya, disebutkan padanya tentang neraka, bahwasanya seluruh golongan yang ada terancam dengan neraka, ya, kecuali satu golongan saja yaitu yang sesuai dengan apa yang dipegangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat dalam hal agama. Kemudian dilanjutkan. Qala rahimahullah wa huwa fi hadis Muawiyah 'inda Ahmad wa Abi Dawud. Dan juga hadis yang seperti ini diriwayatkan pula dari Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, radhiyallahu anhuma, yang ada dalam Musnad al-Imam Ahmad dan juga Sunan Abi Dawud. Jadi sebelumnya disebutkan tadi hadis Abdullah bin Umar, kemudian hadis Abu Hurairah, kedua-duanya ada di Sunan At-Tirmidzi, kemudian disebutkan setelahnya hadis Muawiyah, ya, tiga sahabat, ya. Dan sebetulnya hadis ini tidak hanya diriwayatkan oleh tiga sahabat, hadis ini diriwayatkan dari 13 sahabat, ya. Hadis tentang perpecahan umat, ya, sangat banyak jalur periwayatannya. Nah, disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, tiga sahabat. Namun di sana ada sahabat-sahabat yang lainnya yang juga meriwayatkan hadis ini. Qala wa fihi, dan pada hadis tersebut ada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ada tambahannya. Apa tambahannya? Annahu sayakhruju min ummati qawmun tatajara bihim tilkal ahwa kama yatajara al-kalabu bisahibihi. Bahwasannya akan keluar, akan ada pada umatku ini suatu kaum yang hawa nafsu menjalar pada diri-diri mereka sebagaimana menjalarnya penyakit al-kalab terhadap orang yang terjangkiti, ya. Al-kalab yaitu penyakit rabies, ya. Diumpamakan hawa nafsu yaitu kebid'ahan yang menjalar pada sebagian dari umat Islam ini seperti menjalarnya penyakit rabies, ya, penyakit yang sangat mengerikan, penyakit anjing gila, ya. Ini perumpamaan yang sangat buruk bagi pengikut hawa nafsu, seakan-akan mereka adalah seperti orang yang terkena penyakit anjing gila, ya, sehingga tertimpa kegilaan sebagaimana anjing tersebut, ya, yang bisa membawa kepada kematian, penyakit yang sangat parah. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fala yabqa minhu 'irqun wa la mifsalun illa dakhalahu." Maka tidak tersisa suatu urat nadi pun dan tidak pula suatu persendian kecuali pasti akan dimasukinya oleh penyakit tersebut, ya. Seperti inilah penyakit al-kalab, ya, menjalar ke seluruh tubuh, ya, dan akan membawa kepada kematian. Inilah perumpamaan dari kebid'ahan tadi, ya, menjalar, ya, dan semakin parah, ya, menjangkiti orang yang telah terjatuh kepada kebid'ahan tersebut, ya, sehingga dia tidak dapat lepas darinya. Ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita mungkin pernah mendengarkan, ya, ungkapan sebagian ulama bahwasanya, ya, kebid'ahan itu lebih dicintai oleh syaitan daripada kemaksiatan. Ya. Dikarenakan yang namanya kemaksiatan itu masih bisa seorang itu bertaubat darinya. Adapun kebid'ahan, ya, tidak bisa bertaubat darinya. Ya. Yaitu apa? Yaitu bagi sebagian orang yang memang sudah bercokol kebid'ahan tersebut dengan sedemikian kuatnya, ya, dia tidak dapat lepas dari kebid'ahan tersebut. Ya. Memang sudah betul-betul, ya, meresap di dalam pikirannya, di dalam sanubarinya, tidak bisa lagi lepas daripada kebid'ahan tersebut. Illa man rahimallah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, ya, sehingga bisa lepas dari pemahaman yang menyimpang semacam Khawarij atau Mu'tazilah, ya. Adapun kebanyakannya mereka sulit untuk bisa melepaskan kebid'ahan tersebut ketika sudah terjangkiti kebid'ahan tadi, ya. Kemudian dilanjutkan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab, waqad taqaddama qawluhu, dan juga telah berlalu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sebetulnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini masih berhubungan dengan bab ini, namun sebetulnya sudah disebutkan di bab yang sebelumnya. Qad taqaddam, makanya disebutkan qad taqaddam, telah berlalu. Itu apa? Wa mubtaghin fil Islam sunnatal jahiliyah. Dan seorang yang menginginkan di dalam Islam ini untuk dilakukan sunnah al-jahiliyah, kebiasaannya orang-orang jahiliyah, ya. Ini berhubungan dengan bab ini, ya. Kenapa? Karena bab ini judulnya apa? Wajibnya masuk ke dalam Islam secara keseluruhan dan wajibnya untuk apa? Meninggalkan yang selain Islam tersebut. Sunnah al-jahiliyah bukan termasuk bagian dari Islam, wajib ditinggalkan, ya. Adapun orang yang menginginkan untuk diamalkannya, dilakukannya sunnah al-jahiliyah dalam keadaan dia sudah, ya, Muslim, sudah masuk Islam, maka ini adalah seorang yang tercela. Seorang yang tercela. Baik, kemudian Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala mensyarah, ya, tambahan lafaz yang ada pada hadis Muawiyah tadi, ya. Ini mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan, ya, menjalarnya kebid'ahan itu sebagaimana menjalarnya penyakit rabies. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, Allah jalla wa ala naha anittiba'il ahwa. Allah jalla wa ala melarang dari mengikuti hawa nafsu. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu 'alaihi wakilan. Tidakkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya, yaitu yang dia ibadahi, ya, artinya dia berpegang kepada apa yang dianggap benar sesuai dengan hawa nafsunya, ya, tidak kemudian berpatokan kepada wahyu, namun berpatokan kepada apa yang dia, apa yang cocok dengan hawa nafsunya. Kalau cocok dengan hawa nafsunya dia pegang, dianggap itu kebenaran, ya. Kalau saja tidak sesuai dengan hawa nafsunya, walaupun itu termasuk bagian dari syariat, akan dia campakkan, ya. Ini diumpamakan sebagai seorang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan, ya. Dia tidak mengikuti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai patokan kebenaran, namun mengikuti, ya, hawa nafsunya. Seakan-akan dia mengibadahi hawa nafsunya, bukan mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Qala afa anta takunu 'alaihi wakilan? Apakah engkau, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi penjaga bagi mereka? Itu apakah engkau bisa memaksakan, ya, apa yang engkau bawa, apa yang engkau serukan, apa yang engkau dakwakan kepada mereka? Tentu saja tidak bisa, ya. Engkau tidak bisa menjadi penjaga atas mereka yang kemudian bukan hanya sekedar menyampaikan, tapi kemudian mengharuskan mereka dan mengilzamkan mereka untuk mengikuti kebenaran. Tidak mungkin, ya. Ini pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala, namun yang dimaksud adalah, ya, penafian. Engkau tidak mungkin bisa menjaga mereka dan mengharuskan mereka untuk mengikuti al-haq, ya, mengikuti kebenaran, mengikuti dakwahmu, ya. Mereka keadaannya seperti itu dan tidak akan bisa engkau memaksa mereka untuk mendapatkan hidayah, ya, dan menerima kebenaran, menerima dakwahmu. Itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah surah Al-Furqan ayat yang ke-43. Celaan bagi orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Kemudian juga pada surah Al-Jathiyah ayat yang ke-23, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman masih mengenai hal yang sama, celaan kepada orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. Tidakkah engkau melihat kepada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahannya, dan Allah sesatkan dia di atas ilmu. Itu di atas ilmu, bahwasanya di atas ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui bahwasanya orang tadi tidak pantas untuk mendapatkan hidayah, maka Allah Subhanahu wa taala sesatkan dia. Itu yang dimaksud dengan ala ilmin. Wa khatama ala sam'ihi, dan Allah tutup pendengarannya, wa qalbihi, dan hatinya, wa ja'ala ala basarihi ghishawah, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan pada matanya ada penghalang penutup. Ya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala tutup seluruh jalur masuknya hidayah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan selanjutnya, faman yahdihi min ba'dillah, maka siapakah yang bisa memberikan dia hidayah setelah Allah. Ya. Itu tidak akan ada yang bisa memberikan hidayah padanya apabila Allah Subhanahu wa taala telah melakukan hal ini kepada dirinya, ditutup pendengarannya, ditutup matanya, ditutup hatinya, ya, tidak akan masuk hidayah kepada dirinya. Berarti dia tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, atau tidak bisa memahami, ya. Namun dia tidak bisa mendengar, ya, kepada al-haq dengan pendengaran al-qabul, menerima, ya. Dia mendengar kebenaran, ya, dan dia membencinya, ya, serta-merta dia membencinya. Ini berarti apa? Allah Subhanahu wa taala telah tutup telinganya. Dia melihat kebenaran dengan mata kepalanya, ya. Namun tidak muncul di dalam hatinya, ya, atau tidak tergerak hatinya untuk menerima kebenaran tersebut. Justru dia membencinya. Dia ingin menjauh darinya. Dia mencela kebenaran tadi yang sudah dia lihat dengan mata kepalanya, dan dia yakini bahwa itu sebenarnya kebenaran. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala tutup hatinya. Ya. Tidak bisa, yaitu menghafalkan dan memahami kebenaran tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah tutup jalan hidayah pada dirinya, faman yahdihi min ba'dillah. Maka siapa yang bisa memberikan hidayah, ya, kepada dirinya setelah Allah? Itu tidak ada yang bisa memberinya hidayah apabila Allah Subhanahu wa taala sudah, ya, menyesatkannya. Ya. Sama dengan yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbatul hajah, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepada dirinya, ya. Maka ini keadaannya seorang yang mengikuti hawa nafsu dan menjadikan hawa nafsu sebagai patokan kebenaran yang dia ikuti. Nah, yang akan dia terima dan dia jadikan pedoman hidup. Qala falladhi yablughuhu al-haqq. Maka seorang yang telah sampai kepadanya al-haq, wala yaqbaluhu, dan dia tidak menerimanya, yakunu muttabi'an li hawahu. Maka dia menjadi seorang yang dikategorikan muttabian li hawa, mengikuti hawa nafsu, pengekor hawa nafsu, pengikut hawa nafsu, ahlul ahwa. Qala wa yu'aqabu bi anna Allah yahtimu ala qalbihi. Dan dia akan diiqab, diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi, bahwasanya Allah akan menutup hatinya. Fala yaqbalu al-haqqa ba'da dhalika wal iyadu billah, maka dia tidak akan bisa menerima al-haq setelah itu, wal iyadu billah, hukubatan lahu, ini sebagai hukuman baginya. Maka ini yang menjadikan kita khawatir, ya, pada diri-diri kita, jangan sampai kita menolak kebenaran apabila sudah sampai kepada diri kita, ya. Apabila sudah sampai kebenaran kepada diri kita, kemudian kita menolaknya, dikhawatirkan setelah itu, apabila memang datang terus-menerus sebetulnya hidayah, ya, kepada diri kita, hidayah itu berupa apa? Berupa ayat Al-Quran, atau berupa hadis Rasulullah SAW, disertai juga mungkin dengan penjelasan para ulama, ya, dan kita telah mengerti bahwasanya itu memang petunjuk, ya, itulah sunnah Rasulullah SAW, ya. Namun karena kita pernah menolak satu kebenaran, ya, yang memang sudah kita yakini itu kebenaran, namun tetap kita tolak karena tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, pada akhirnya berapapun ayat dan berapapun hadis yang datang kepada kita, ya, yang seharusnya bagi hati yang hidup itu menjadi hidayah, ya, menjadikan dia bisa beramal dengan ayat dan hadis-hadis tersebut, ya. Namun bagi orang yang seperti ini keadaannya sudah pernah menolak al-haq, walaupun cuma sekali, tapi dibalikkan hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kemudian ditutup mata serta pendengarannya, tidak bisa menerima hidayah, ya, maka tidak akan berguna. Seberapa banyak pun ayat, seberapa banyak pun hadis, dan seberapa banyak pun penjelasan yang telah sampai kepada dirinya, waliyadzubillah, ya, maka ini menjadikan kita, ya, sadar bahwasanya menerima al-haq itulah sesuatu yang penting, dan menolak al-haq adalah sesuatu yang sangat berbahaya bagi diri-diri kita. Nah, maka seandainya pun kita tergelincir, ya, kepada suatu kesalahan, ya, dalam keadaan mungkin kita tidak tahu atau kita menyangka itu adalah suatu kebenaran pada awalnya, kemudian dijelaskan dengan dalil, ya, dengan barahin bahwasanya itu adalah suatu yang salah, ya, itu adalah suatu yang keliru, hendaknya engkau bertaubat. Jangan seorang itu merasa sombong untuk bertaubat, untuk rujuk dari kesalahannya. Jangan sekali-kali dia menolak kebenaran yang datang kepada dirinya, ya, karena dia sudah terlanjur salah, ya. Kalau terlanjur salah, menurut dia ketika dia bertaubat, ya, ini menjatuhkan harkat dan martabatnya, harga dirinya, sehingga dia tidak mau bertaubat, ya. Akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi seperti yang disebutkan dalam ayat, ditutup hatinya, ya, ditutup pendengaran dan penglihatannya, sehingga apa? Sehingga terus-menerus dia berada di atas, ya, kesesatannya tersebut, penyimpangannya tadi, dan ditambah penyimpangan-penyimpangan yang lainnya, ya. Maka ini, dan mungkin yang seperti ini terkadang kita lihat, ya, pada diri-diri orang yang menyimpang dan para pengikut dari orang-orang yang menyimpang tersebut, sudah dijelaskan seberapa banyak pun dalilnya pun tidak akan bisa, ya, yaitu mereka memahami dan rujuk kepada kebenaran tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala sudah tutup hati-hati mereka, pendengaran mereka, dan juga penglihatan mereka, waliyadzubillah. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, fattiba'ul hawa syarrun, maka mengikuti hawa nafsu adalah kejelekan. Wal wajibu 'alal muslimi an yattabi'al haqq, dan yang wajib bagi seorang muslim adalah mengikuti kebenaran. Wafaqa hawahu aw khalafahu, sama saja kebenaran tadi mencocoki hawa nafsunya atau menyelisih hawa nafsunya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fiihinna, kalau saja kebenaran itu mencocoki mengikuti hawa nafsu mereka, akan rusak langit dan bumi dan apa yang ada di dalam langit dan bumi tersebut, ya. Kalau seandainya kebenaran itu patokannya adalah hawa nafsu manusia, akan rusak langit dan bumi, ya. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ternyata al-haq itu jelas patokannya apa? Patokannya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dikembalikan kepada hawa-hawa nafsu, pemikiran-pemikiran manusia, ya. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, terkadang ahlul ahwa, ahlul bidah, ya, mereka menolak al-haq, ya. Mereka tidak mengatakan bahwasanya dirinya mengikuti hawa nafsu, tapi mereka mengatakan bahwasanya mereka menolak syariat tersebut berdasarkan akal pikiran dan logika, ya. Ya, dari kalangan Al-Mu'tazilah, dari kalangan Asy'ariyah, dan ahlul ahwa yang lainnya, ya. Maka ini hanya zukhruful qawli ghurura saja, ya. Sebagai perkataan yang menghias-hiasi saja dari kebatilan mereka. Sesungguhnya mereka adalah mengikuti hawa nafsu, ya. Karena sesungguhnya kalau akal pikiran tersebut adalah akal pikiran yang lurus, tidak ada pertentangan antara akal dan syariat. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala membuat suatu kitab, menulis suatu kitab yang judulnya Dar'ut Ta'arud Bainal Aqli wan Naql. Ya. Menafikan yaitu persangkaan adanya pertentangan antara akal dan nakal. Akal itu akal pikiran, nakal itu apa? Penukilan. Penukilannya itu apa? Wahyu, ya. Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada pertentangan, ya. Antara akal dan syariat. Ya. Apabila akalnya adalah akal yang sehat tentu saja, ya. Namun apabila akalnya adalah akal yang rusak, yang sudah terpengaruh oleh pemikiran timur atau pemikiran barat, pemikiran fulan atau alan, maka tidak akan bisa memahami ya, hikmah daripada syariat Islam. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Shalal Fauzan, fattibaul hawa syarrun, maka mengikuti hawa nafsu adalah keburukan, kejelekan. Wa fi akhir zaman taksurul ahwa finnas, dan pada akhir zaman hawa nafsu tersebut akan menjadi banyak, menjadi tersebar di tengah-tengah manusia, yaitu kebidahan-kebidahan akan menjadi banyak, ya, banyak yang lebih mengikuti hawa nafsu mereka daripada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Qala wa tatajaru bihim, dan akan menjalar di tengah-tengah mereka, bimakna annaha tadkhulu fi uruqihim, maknanya yaitu bahwasanya kebidahan tersebut akan masuk, merasuk ke dalam urat-urat mereka. Kama yatajarul kalabu, sebagaimana menjalarnya penyakit al-kalab bisahibihi, ya, terhadap orang yang terjangkitinya. Kemudian dijelaskan pula di tengah-tengah kalimat tersebut, wa huwa maradun yusibul insan min addatil kalbi al-musabi bis-su'ar, yaitu penyakit yang akan menimpa seorang manusia disebabkan gigitan anjing yang anjing tersebut sudah tertimpa penyakit gila, ya. Jadi penyakitnya adalah al-kalab. Al-kalab lamnya dengan fathah, ya. Yang menyebarkannya itu apa? Al-kalbu, yaitu apa? Anjing. Yang kita kenal dengan penyakit rabies, penyakit yang sangat parah. Ya, ini menunjukkan perumpamaan Rasulullah SAW, ya, yang diinginkan darinya yaitu bahwasanya kebidahan tersebut sungguh sangat buruknya, sungguh sangat jeleknya, ya, sehingga diumpamakan seperti penyakit yang sangat parah yaitu al-kalab. Qala idza addal kalbu al-insana fa inna riqahu yadkhulu fi jismil insan. Apabila anjing menggigit seorang manusia, maka liurnya akan masuk ke dalam tubuh manusia tersebut. Wa fi uruqihi wa fi jismihi kullihi, dan ke dalam urat-uratnya dan juga ke dalam seluruh badannya menjalar, ya, penyakit tersebut dirasakan oleh seluruh badan. Itulah penyakit al-kalab, penyakit rabies. Wa yatajaru fi jismihi kullihi, dan akan menjalar ke seluruh tubuhnya, ya, merasakan penyakit tersebut. Qala wal ahwa'u tatajara fi an-nasi mithlu da'il kalab, dan hawa nafsu itu akan menyebar di tengah-tengah manusia seperti menyebarnya penyakit al-kalab tersebut. Kemudian juga ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, di sana ada kesamaan juga, ya, antara penyakit al-kalab tersebut dengan menyebarnya hawa nafsu, yaitu apa? Yaitu biasanya al-kalab tersebut, penyakit rabies tadi, ya, ketika sudah tertimpa, menimpa seorang manusia, ya, seorang manusia tadi akan menjadi gila sebagaimana, ya, anjing tersebut yang menularkan penyakit tadi kepada dirinya, ya, dan pada akhirnya akan berakhir kepada kematian, ya, tidak sembuh dari penyakit tersebut. Maka seperti itu pula lah kebidahan, ya, menyebar, ya, dari seorang ahlul bidah kemudian disebarkan kepada yang lainnya, kepada manusia yang lainnya, sehingga manusia yang lainnya tersebut kemudian terjangkiti pula, menyebar ya, kebidahan tersebut. Ya. Dan juga sama seperti atau sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, sulit untuk bertaubat darinya. Mungkin sampai kematiannya pun dia tidak bertaubat dari kebidahan tersebut. Sungguh sangat mengerikan kebidahan tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita seluruhnya ya, dari perkara-perkara ahwa kebidahan ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan tetap berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwani fi dirahimani wa rahimakumullah. Akhir pembahasan dari bab kita ini dan kita akan masuk kepada bab yang selanjutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.